lama hilang semua duka dan nestapa. Tak rasa gelisah, tak gundah gulana sejak kehadiranmu. Sekarang awan tak hitam lagi, serta langit tak mendung lagi, dan hari-hariku tak lagi kelabu sejak kehadiranmu. Sekarang aku bisa tersenyum lepas bebas dari semua luka dan tersenyum. Hari-hariku jadi ceria karenamu. Sekarang aku bisa tersenyum lepas bebas dari semua luka dan duka. Sekarang aku bisa tersenyum. Hari-hariku jadi ceria karenamu. Luka-luka lama hilang semua duka dan nestapa. Tak resah gelisah, tak gundah gulana sejak kehadiranmu. Sekarang awan tak hitam lagi, sekarang langit tak mendung lagi, dan hari-hariku lagi kelabu.